إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سليمان أدرى dari ayat 84. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Sa'di fi bayani kalamillahi ta'ala wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Dan ingatlah di saat kami mengambil mitsaq perjanjian kepada kalian wahai Bani Israel, agar kalian janganlah menumpahkan darah-darah kalian dan jangan pula kalian mengusir diri-diri kalian dari rumah-rumah kalian. Kemudian kalian menyanggupinya, mengikrarkan hal tersebut, mengakuinya. Wa antum tashhadun, dalam keadaan kalian mempersaksikan hal tersebut. Tsumma antum haula taqtuluna anfusakum, kemudian kalian ini taqtuluna anfusakum, kalian bunuh diri-diri kalian. Ini diantara kalian terjadi peperangan. Wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim, dan kalian juga mengusir sebagian kalian dari rumah-rumah mereka. tadaharun alaihim bil ismi wal udwan. Kalian bekerja sama terhadap mereka dalam memberikan mudharat kepada mereka bil ismi wal udwan, dengan dosa dan permusuhan. Wa ya'tukum usaratu faduhum, dan jika mereka datang kepada kalian sebagai tawanan-tawanan, kalian pun menebus mereka. Wa huwa muharramun 'alaikum ifraduhum, dalam keadaan haram bagi kalian untuk mengusir mereka. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, maka apakah kalian beriman kepada sebagian isi Alkitab Taurat dan kalian ingkar sebagian yang lain? Fama jazaa'u man ya'malu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya, maka tidaklah ada balasan bagi siapa saja yang melakukan perbuatan demikian di antara kalian melainkan kerendahan dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyaddil 'adzab, dan pada hari kiamat mereka akan kembalikan kepada sedahsyat-dahsyatnya azab. Wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun, dan Allah tidaklah lalai dari apa yang mereka, yang kalian kerjakan. Ulaikal ladzina astarawul hayatal akhirah, mereka-mereka itu adalah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan nilai tukarnya adalah negeri akhirat mereka. Mereka membeli kehidupan dunia mereka ditukar dengan akhiratnya. Fala yukhaffafu anhumul adzab, maka tidaklah akan diringankan dari mereka adzab. Wala hum yunsarun, dan tidak mula mereka akan mendapatkan pertolongan. Di sini, di dalam ayat ini, secara globalnya Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada Bani Israel agar mereka jangan saling menumpahkan darah di antara mereka. Tidak boleh membunuh antar satu dengan yang lain antar Bani Israel. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak boleh mengusir mereka dari rumah-rumah mereka. Di antara mereka tidak boleh saling usir. Kemudian perjanjian yang ketiga, jika ada di antara mereka yang tertawan oleh musuh, maka wajib bagi mereka untuk menebusnya. Maka di dalam ayat ini, di beberapa ayat yang telah kita baca tadi, mereka melakukan sebagian daripada apa yang telah dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka meninggalkan sebagian yang lain. Mereka mengusir, dan sebelumnya adalah melakukan bunuhan di antara mereka sendiri, kemudian mengusir yang kalah di antara mereka, dan kemudian di saat mereka, sebagian mereka tertawan oleh musuh, mereka menebusnya. Dua perkara mereka tinggalkan dan satu perkara mereka kerjakan. Maka Allah menyatakan, apakah kalian beriman kepada sebagian isi Alkitab, kemudian kalian kufur kepada sebagian yang lainnya? Yakni kalian beriman bahwasannya wajib untuk menebus tawanan-tawanan dari kalian, dan kalian kufur, yakni kalian bunuh mereka. Kalian terjadi bunuh-membunuh di antara kalian, dan kalian usir mereka dari rumah-rumah mereka. Perbuatan tersebut didorong oleh karena mereka lebih mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Ulaika alladzina astarawul hayatad dunya bil akhirah. Maka nanti akan dijelaskan oleh Syekh Sa'di sisi daripada kenapa mereka sampai melakukan hal tersebut. Baik. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, wa hadzal fi'l al-madhkur fi hadhihi al-ayah fi'lun lilladzina kanu fi zamanil wahyi fil Madinah. Dan perbuatan yang tersebut ini di dalam ayat ini adalah perbuatan orang-orang yang mereka berada di zaman turunnya wahyu di Madinah. Yakni perbuatan Bani Israel, orang-orang Yahudi yang ada di negeri Madinah. Wa dzalika annal Aus wal Khazraj wa hum al-Ansar kanu qabla mab'ats an-nabi sallallahu alaihi wasallam musyrikin. Yang demikian itu karena Aus dan Khazraj, ini orang-orang Ansar, dahulu mereka sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini musyrikin. Sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, suku Aus dan suku Khazraj ini adalah musyrikin, penyembah berhala. Wa kanu yaqtilun ala adati jahiliyah, dan mereka saling perang, saling bunuh. Sebagaimana itu merupakan kebiasaan jahiliyah. Fanazalat alaihimul firq athalath min firqil yahud. Maka bergabunglah atas mereka ini, ya, turun kepada mereka yang ini bergabung tiga kelompok daripada kelompok-kelompok Yahudi. Banu Quraidah, wa banu Nadir, wa banu Qainuqa. Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Faqullu firqatin minhum halafat firqah min ahli Madinah. Maka masing-masing daripada firqah tersebut bersekutu dengan firqah, dengan kelompok ahli Madinah, kabilah Aus atau Khazraj. Sebagian menyatakan dalam referensi yang ada, Bani Quraidah dan Bani Qainuqa ini bergabung dengan Khazraj, sedangkan Bani Nadir ini bergabung dengan Aus. Fakanu idza qatalu a'ana al-yahudi halifahu ala muqatilihi alladziina tu'inuhum al-firqah al-ukhra min al-yahud. Maka di saat terjadi peperangan antara Aus dan Khazraj, orang-orang Yahudi akan membela halifnya, membela sekutunya, menghadapi musuh yang berada pada kabilah yang lain, yang di situ juga ada orang-orang Yahudi. Sebagian Yahudi bergabung kepada Aus, sebagian Yahudi bergabung kepada Khazraj. Di saat terjadi pertempuran antara Aus dan Khazraj, mereka karena menjadi sekutu, sehingga mereka yang mau tidak mau berperang. Sehingga orang-orang Yahudi tersebut, mereka ambil kitab, ya tentunya ambil kitab, ada kitab di dalam mereka, di dalam kitab suci mereka, mengetahui bahwasanya orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj ini adalah musyrikin, para penyembah berhala, sedangkan mereka ahlul kitab. Ya, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bicara. Sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka ahlul kitab. Ya. Agama yang tentunya mereka ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agama tersebut mereka punya kitab Taurat, ada juga kitab Injil dalam Bani Israil. Sehingga mereka tentunya tahu bahwasannya yang mereka bela ini adalah musyrikin. Ya. Sedangkan yang mereka serang ini adalah di antaranya di situ ada saudara-saudara mereka, orang-orang Yahudi ahlul kitab. Kalau mereka menyerang kemudian memerangi, membunuh daripada bangsanya sendiri ahlul kitab, ya, dalam rangka untuk membela musyrikin yang menjadi sekutu mereka, berarti mereka ini telah melakukan suatu perbuatan, tindakan yang sangat besar, memenangkan musyrikin atas saudaranya Yahudi. Maka ini dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sedangkan mereka telah dijanji oleh Allah untuk tidak boleh saling bunuh di antara mereka. Kemudian setelah terjadi peperangan, tentu ada yang kalah dan ada yang menang. Katakanlah salah satunya antara Aus dan Khazraj itu ada yang menang. Aus katakanlah yang menang, kemudian Khazraj kalah. Maka tentunya di situ ada tawanan, ya kan? Kemudian orang-orang Yahudi yang di pihak yang kalah ini tentunya mereka kemudian diusir dari rumah-rumahnya. Digelandang keluar dari rumahnya karena kalah, pihak yang kalah harus keluar. Nah, ini terjadi pengusiran dan terjadi apa? Ya, tawanan-tawanan di pihak orang-orang yang kalah tadi, yang menang tentunya mendapatkan tawanan. Baik. Nah, setelah itu, setelah terjadi gencatan senjata, mereka kemudian menebus tawanan-tawanan tersebut. Fayaqtul al-Yahudiyu al-Yahudiyya wa yukhriduhu min diyarihi idza hasala jala wa nahu. Kayaknya Anda sudah baca itu ya. Sudah, sudah kan? Belum. Belum juga. Sudah kan? Insyaallah sudah. Ini sudah kemarin insyaallah. Sampai mana terakhir yang kita baca? Walihada. Wafiha akbaru dalil lain. Jadi kita lanjutkan. Wafiha ala akbaru dalilin ala anna iman yaqtadi fi'lal awamir wa tinaban nawahi. Wa anna al-ma'murat minal iman. Dan pada apa yang tersebut di dalam ayat tersebut, atau pada kejadian-kejadian yang disebutkan dalam ayat tersebut, terdapat akbaru dalil, sebesar-besarnya dalil ala anal iman, bahwasannya keimanan itu yaqtadi fi'lal awamir wa tinaban nawahi. Bahwasannya keimanan itu menuntut fi'lal awamir, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Wa anal ma'murat minal iman, dan bahwasannya ma'murat, segala yang diperintahkan itu bagian daripada iman. Ini beliau membantah daripada kelompok Murji'ah berdasarkan daripada ayat ini. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, "Fama jaza'u may ya'malu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya." Ini menunjukkan bahwasanya keimanan saja itu tidak cukup. Ya, beriman saja tidak cukup. Di saat kemudian meninggalkan amal seperti dilakukan oleh orang-orang Yahudi, tidak menjalankan Taurat dan hanya menjalankan sebagiannya, meninggalkan sebagian yang lain, maka mereka tidak teranggap dalam keimanannya. Ini sisi daripada bahwasannya al-iman yaqtadi fi'lal awamir wa tinaban nawahi. Iman itu menuntut untuk menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Dan bahwasannya perintah dan larangan itu bagian daripada iman. Sehingga Allah menyatakan, "Fama jazaa'u may ya'malu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya." Kalau seandainya sekedar iman saja cukup, maka tentunya tidak diancam dengan seperti ini kalimatnya. Maka tidaklah ada balasan bagi orang yang berbuat demikian di antara kalian, melainkan hizun fil hayatid dunya, kerendahan, kehinaan di dalam kehidupan dunia. Wa qad waqa'a dzalika, dan telah terjadi yang demikian itu, fa'akhzahumullah, maka Allah Subhanahu wa taala hinakan mereka. Tiga kelompok Yahudi semuanya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak Quraisy, banyak Qainuqa, Bani Nadir semuanya. Sebagian mereka mengalami al-jala, pengusiran besar-besaran. Yang kemudian mayoritasnya juga mati setelah pengusiran tersebut, ribuan orang Yahudi ya pada masa tersebut akhirnya meninggal dunia disebabkan karena pengusiran besar-besaran. Disebabkan karena ya dosa-dosa mereka ya, mengkhianati daripada perjanjian dengan Rasulullah SAW dan justru bersekutu dengan musyrikin. Dan sebagian mereka 700-an lebih mereka dipenggal kepalanya pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, karena pengkhianatan yang mereka lakukan pada saat perang Ahzab. Di antaranya adalah Huyay bin Al-Akhtab, bapak daripada Sofiyah Ummul Mukminin. Mereka mendapatkan hukuman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam berdasarkan keputusan dari Ka'ab bin Mu'ad kalau tidak salah. Kisahnya ma'ruf dalam kitab-kitab sirah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendahkan mereka, hinakan mereka disebabkan karena perbuatan-perbuatan mereka. Fa'zahumullah wa sallata rasulahu alaihim, dan Allah kuasakan rasulnya atas mereka sampai mereka menyerah tanpa syarat pada waktu itu. Fa qutila man qutil wa subiya man subi minhum wa ujriya man ujri. Maka dibunuhlah orang yang dibunuh, ditawan orang yang ditawan, dan diusir orang-orang yang diusir. Demikian kesudahan daripada orang-orang Yahudi di Madinah pada saat itu. Itu pun masih belum kesudahan, dalam artian kesudahan di dalam kehidupan dunia mereka. Hina, rendah, terusir. Ya. Sedangkan pada hari kiamat nanti Allah nyatakan, wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyaddil adab. Dan pada hari kiamat nanti mereka akan dikembalikan kepada sedahsyat-dahsyatnya adab. Khasirat dunia wal akhirat. Rugi dunia, rugi akhirat. Ai a'zomiha. Asyaddil adab ai a'zomiha. A'zomihi. Sebesar-besarnya adab. Wa mallah yaghafilin amma ta'malun. Dan Allah tidaklah lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Tsumma akhbara ta'ala 'an sabab allati awjaba lahum al-kufra fi ba'd al-kitab wal iman bi ba'd faqal. Kemudian Allah Ta'ala memberitakan tentang sebab yang membawa kepada mereka kekufuran, yang membawa ataupun sebab yang menjadikan mereka berlaku kufur, kufur terhadap sebagian Alkitab dan beriman kepada sebagian yang lain. Apa yang menyebabkan mereka melakukan hal tersebut? Faqal ulaika alladziina ishtarau al-hayata ad-dunya bil akhirah. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan nilai tukarnya adalah negeri akhirat mereka. Mereka beli untuk mereka dapatkan kehidupan dunia ini keuntungan sedikit. Nilai tukarnya mereka serahkan akhirat mereka. Jadi akhiratnya dijual untuk membeli dunia. Alhamdulillah. Dan di dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah tentang ahlul kitab. Ya, dan kesudahan mereka yang mengenaskan. Apa tujuannya? Karena umat ini juga akan mengalami hal yang sama. Jadi umat ini sama. Setiap apa yang terjadi pada ahlul kitab terjadi pula pada umat ini. Maka keadaan seperti ini yang dialami oleh ahlul kitab, hati-hati kayak kalian wahai kaum muslimin, jangan sampai kalian yang menjadi tertimpa petaka seperti ini. Yakni apa? Menjual akhiratnya dengan mendapatkan sedikit keuntungan dunia. Bentuknya macam-macam, banyak sekali, ya. Bentuk daripada membeli dunia dengan nilai tukar akhirat, banyak sekali bentuknya. Seseorang yang mengenal dan mengerti dan mengetahui tentang hidayah, tetapi dia tidak mengambilnya karena takut nanti akan hilang sedikit dari dunianya, dia telah menjual akhiratnya. Dia telah diberi hidayah oleh Allah, tetapi dia tidak mau mengambilnya. Na'udzubillah, ya. Ada orang-orang seperti ini, ya, ikhwan. Sebagian, ya, ada. Sudah tahu kebenaran. Sudah tahu bahwasannya kajian tersebut adalah kajian yang membahas tentang ilmu, membahas tentang Al-Quran dan Sunnah Rasul, menjelaskan tentang halal haram, menjabarkan tentang apa yang harus dikerjakan, apa yang tidak boleh dikerjakan. Dengan kajian-kajian tersebut, jalan kehidupan di dalam kehidupan dunia ini begitu sangat gamblang, jelas, terang, benderang. Tapi dia memang saja tidak mau. Kalau saya nanti belajar itu, saya tahu ini halal, ini haram, repot saya. Lebih baik saya tidak tahu, tidak mau belajar, tidak mau ngaji, karena khawatir hal tersebut akan mengurangi daripada kehidupan dunianya. Allah memusnahkan. Ini sebagian. Ada orang-orang yang tahu, kemudian setelah tahu dia tidak mengamalkan ilmunya. Ini juga sama. Rugi dia. Yang paling parah adalah sudah tahu kebenaran, dia sendiri tidak mengamalkan kebenaran tersebut, tetapi juga, ya, di samping dia tidak mengamalkan, dia menghalangi manusia kepada jalan kebenaran. Sudah tahu yang benar mana, ya. Tapi dia tidak mengamalkannya. Kalau dia mengamalkan, akan kehilangan pengikut, akan kehilangan jabatan, akan kehilangan kedudukan, ya kan? maka dia tidak mengamalkannya. Rugi nanti saya, dunia saya akan hilang. Kemudian juga kalau orang-orang nanti juga ikut-ikutan, maka dia akan kehilangan pengikut-pengikut ini. Maka dihalang-halangi. Orang-orang yang seperti ini, na'udzubillah, sejelek-jeleknya manusia yang terakhir disebutkan tadi. Allahu musta'an. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ya, sekedar terlibat dalam peperangan melawan orang Yahudi yang lain, karena masing-masingnya bersekutu dengan orang-orang musyrikin, yang kebetulan dua orang musyrikin, kelompok musyrikin ini bertempur, berperang. Mau tidak mau, karena itu merupakan sekutu, ya harus membantu. Akhirnya terjadi pembunuhan antar sesama mereka. Nah sekarang apakah kaum muslimin itu boleh membunuh satu dengan yang lain? Boleh atau tidak? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adzalahu 'adzaban 'azima." Mengerikan sekali. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam kekal selamanya di dalamnya, khalidan fiha. Allah murka kepadanya. Allah melaknatnya. Dan Allah siapkan baginya adab yang dahsyat, adab yang besar. Jadi perkaranya sama dengan orang-orang Yahudi. Dari sisi haramnya membunuh sesama kaum muslimin, maka membunuh sama Yahudi pada saat itu perkara yang besar sekali. Yang terjadi di antara mereka pun juga terjadi pada sesama kaum muslimin. Maka ini merupakan pelajaran bagi kita semua, pelajaran bagi kaum muslimin semuanya. Allah SWT menyebutkan sebab kenapa mereka melakukan hal tersebut, disebabkan karena mereka lebih cinta kepada kehidupan dunia, membeli kehidupan dunia dengan nilai tukar akhirat mereka. Tawahamu annahum in yu'inu khulafa'ahum asalallahum a'arif illah yu'inu khulafa'ahum asalallahum a'arif. Mereka beranggapan, tetapi ini tentunya anggapan yang keliru, sehingga Allah, sehingga saya menyebutkan dengan tawaham, dengan kalimat waham. Waham itu anggapan yang keliru. Annahum illam yu'inu khulafa'ahum, bahwasanya mereka, mereka menyangka kalau mereka tidak membantu sekutu mereka, ya, asalallahum ar, maka akan terhasilkan pada mereka itu celah, celah yang sangat besar bagi mereka. Katanya jadi sekutu, kok di sini butuh bantuan nggak membantu, maka tentunya akan, ya, dicela oleh sekutunya dari kau, dari suku Aus atau dari suku Khazraj, tergantung mana yang dijadikan sekutu olehnya. Fakarun nar ala ar, maka mereka lebih memilih neraka daripada celah, daripada mendapatkan celah, lebih baik masuk neraka. Seolah-olah demikian. As-Sudi menyebutkan, ana nukilkan dari Ibnu Katsir, kanat Quraidah ulama al-Aus wa kanatin nadir ulama al-Khazraj. Dahulu Bani Quraidah itu sekutu daripada kabilah Aus, dan Bani Nadir itu sekutu dari Khazraj. Fakanu yaqtatiluna fi haddi Sumair, dan mereka terjadi pertempuran, peperangan pada perang yang disebut dengan perang Sumair. Perang Sumair. Fa yuqatilu Bani Quraidah ma'a khulafaiha an-nadira wa khulafaihim. Maka Bani Quraidah pun berperang bersama dengan sekutunya, ya, Bani Nadir. Bani Quraidah berperang bersama dengan sekutunya. Sekutu Bani Quraidah adalah suku Aus. melawan Bani Nadir dengan sekutunya, yakni Khosrat. Fakanat An-Nadir tuqatil Quraidah wa khulafa'uha wa yaqlibunahum. Maka terjadilah Bani Nadir ini memerangi Bani Quraidah bersama dengan sekutunya, sehingga Bani Nadir ini menang terhadap mereka Bani Quraidah. Fa yukhrijuna diyarahum. Fa yukhribun diyarahum wa yukhrijunahum minha. Maka mereka menghancurkan rumah-rumah saudara mereka Bani Quraidah, dihancurkan dan diusir orang-orangnya dari rumah-rumah mereka. Fa idza usira rajulun min al-fariqain ilayhima jama'u lahu hatta yakduhu. Apabila kemudian ada tawanan dari masing-masing dari dua kelompok tadi, maka mereka masing-masing mengumpulkan harta untuk kemudian menebusnya. Fatu'iruhum al-Arab, maka orang-orang Arab pun kemudian mencela perbuatan mereka. Bidali, dengan hal tersebut wayaqulun, dan orang-orang Arab mengatakan, kaifa tuqatilunahum wa taqdunahum, bagaimana kalian ini, kalian perangi mereka, ya, Bani Nadir memerangi Bani Quraidah. Kalian perangi mereka, kemudian setelah menjadi tawanan, kalian kemudian kalian tebus. Padahal bukan musuh kalian. Tapi di saat mereka jadi tawanan, kalian tebus. Qalu, mereka menjawab, inna umirna an nufdihim wa qurima alaina qitaluhum. Kami itu diperintahkan untuk menebus mereka dan diharapkan kepada kami memerangi mereka. Qalu, orang-orang Arab mengatakan, falima tuqatilunahum, lantas kenapa kalian memerangi mereka? Qalu, mereka orang-orang Yahudi menjawab, inna nastahyi an tustadalla khulafauna, kami malu untuk kemudian dicela oleh sekutu-sekutu kami. Jadi penyebabnya adalah karena takut celaan semata. Allahul musta'an. Dengan apa yang mereka kerjakan tersebut, ancamannya begitu sangat dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Falihada qal, Allah menyatakan, fala yukhaffafu anhumul adzab. Maka mereka tidak akan diringankan azabnya. Bal huwa baqin ala syiddati, bahkan azab tersebut terus tetap dalam sangatnya. Ini sangat kerasnya azab. Wala yahsul lahum rohah di waktin minal awqat, dan tidak akan terhasilkan bagi mereka rehat. Mereka tidak akan bisa rehat sama sekali. Rehat ini dari bahasa Arab, rohah. Di waktin minal awqat, sedikit pun satu waktu dari waktu-waktu yang ada, tidak ada. Tidak ada rehat bagi mereka. Terus berada di atas azab tersebut. Na'udzubillah. Walahum yunsurun, dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Ayyud fa'adhum makruh. Ya, ini sesuatu yang dengannya tertolak darinya, dari mereka perkara yang dibenci. Tidak akan pernah ada yang bisa menyelamatkan mereka. Allahu musta'an. Ini gambaran daripada keadaan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, Bani Nadir dan Bani Qainuqa, juga Bani Quraidah sama. Hanya yang tadi disebutkan tadi, Bani Quraidah sama Bani Nadir, Bani Qainuqa juga sama, mendapatkan ya nasib yang tidak jauh berbeda, disebabkan karena keadaan mereka beriman kepada sebagian isi Alkitab dan ingkar kepada sebagian yang lainnya. Bahkan disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, di sana kisah di saat Abdullah bin Salam, salah seorang sahabat Nabi ya, yang sebelumnya adalah pendeta Yahudi. Ini pendeta Yahudi sebelumnya. Setelah melakukan peperangan, kemudian pihak kaum muslimin menang, mendapatkan kemenangan, apa namanya, ghanimah, maka Abdullah bin Salam membeli salah satu daripada ghanimah tersebut, ya, mungkin milik yang lain, kemudian dibeli sama dirinya. Seharga 700 dirham. Nah, kemudian dia bertemu dengan tokoh Yahudi atau pemimpin Yahudi. Dia tawarkan. Ini kan orang Yahudi yang ditawar. Yang jadi budak ini orang Yahudi. Saya punya seorang tawanan dari bangsa kalian. Saya membelinya seharga 700 dirham. Apakah kamu mau untuk menebusnya? Ini Abdullah bin Salam tahu kan tentang isi kitab Taurat, ya. Wajib untuk menebus. Kan begitu. Ditawarkan seperti itu. Harganya berapa? 700 dirham. Ya sudah, kalau begitu tak tebus dua kali lipatnya. Kata si pembesar Yahudi tadi. Dua kali lipat berarti 1.400 dirham. Maka kata Abdullah bin Salam, saya tidak akan melepaskannya kecuali seharga 4.000 dirham. 4.000 dirham. Maka dia mengatakan, nah kalau gitu saya tidak butuh dengan apa? Dengan budak kamu itu. Abdullah bin Salam mengatakan, kalau begitu kemari kamu. Kemari. Tak beritahu ya. Kalau kamu enggak membeli, maka kamu keluar dari agama kamu. Akhir dia, loh. Kok bisa? Dibacakan ayat dalam Taurat sama Abdullah bin Salam. Ayatnya seperti ini. Dan kita juga enggak tahu ayatnya. Al-Muhim seperti itu. Intinya dia tahu, kaget, loh. Kok tahu ini orang ini? Apakah kamu Abdullah bin Salam? Iya, saya Abdullah bin Salam. Oh, pantas. Sudah. Kalau begitu tak bayar. Keluarkan 4.000 dirham. Hanya kemudian sama Abdullah bin Salam dikembalikan 2.000-nya. Ya, 2.000 saja. Bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Wallahu ta'ala alam biswab. Nattaqilawna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallamhi ajma'in. Thank you.